Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kithiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanul din rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa pada asalnya untuk malam hari ini adalah jadwal Ustaz Mukhafi Hafizullah Ta'ala, tapi dikarenakan pada pertemuan di pekan yang setelahnya nanti jadwal saya kebetulan safar, maka kita bertukar jadwal. Dan sekaligus di sana ada permintaan untuk kita murojaah atau kita membaca, mengingat kembali tentang keutamaan ulama dan keutamaan amalan menuntut ilmu sebagai bekal ketika kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan yang ini merupakan anugerah besar di mana Allah berikan kemudahan insyaAllah sesuai agendah tahunan kita bisa berkesempatan untuk bermajlis dengan para ulama ahlu sunnati wal jamaah yang telah diagendakan insyaAllah ta'ala pada edaran pengumuman yang insyaAllah tidak lama lagi dengan tempat yang telah ditentukan. Maka sebagai bekal khususnya saya pribadi agar kita memiliki dorongan semangat dan kita memiliki rasa antusias, samping kita juga memiliki sikap ihtiram terhadap ulama dan juga ilmu, maka kita membaca sesuai dengan apa yang kita mampu sekilas perkara-perkara yang terkait dengannya. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW di dalam hadis yang sering sekali kita dengarkannya, itu hadis dari datang ke sahabat Muawiyah radhiyallahu ta'ala, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dirinya mendapatkan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya pemahaman tentang agamanya. Kata ulama, sebagai sebuah ciri, sebagai sebuah tanda, sebagai sebuah alamat untuk seorang hamba diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan-kebaikan pada dirinya, maka tanda-tandanya adalah hamba tersebut memahami agamanya, berilmu tentang agamanya, mengerti tentang agamanya. Dan kita tahu bahwa hadis yang menyatakan may yuridillahu bihi khairan di situ disebutkan dengan lafaz nakirah atau lafaz yang menunjukkan keumumannya, dengan sebelumnya ada konteks nafi, penafian. Kaidah ini memberikan faedah bahwa khairan yang dimaksud berupa kebaikan, kebaikan yang mencakup cakupan yang luas, kebaikan dalam segala perkara, bahkan kebaikan yang meliputi di dunia dan sampai kebaikan di negeri akhirah. Sehingga siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dia mendapatkan kebaikan dengan segala jenisnya di dunia dan kebaikan dengan segala jenisnya di negeri akhirah, tanda-tandanya adalah dengan seorang itu dipahamkan oleh Allah agamanya. Ciri-cirinya adalah orang tersebut memahami agamanya. Ciri-cirinya orang tersebut mengerti tentang ajaran agama Islam. Dijelaskan oleh Syekh Ubaid rahimahullah taala tentang bagaimana seorang itu berproses untuk memahami, mengerti, dan bisa paham terhadap ajaran agama Islam. Yang pertama, sumber ajaran Islam itu berasal dari Al-Quranul Karim, Kitabullah. Yang kedua, ajaran Islam bersumber dari hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam yang sahih. Dan yang ketiga, sumber ajaran agama Islam adalah praktek pemahaman dan apa yang telah diterapkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini letak pembeda antara ilmu yang dipelajari oleh ahlu sunnah dengan ilmu yang beredar di tengah masyarakat secara umum. Karena semua orang mereka bisa menempuh cara menuntut ilmu dan semua orang bisa mengaku mempelajari ilmu. Tetapi tidak semua orang dengan pelajaran ilmu yang dia kaji, yang dia geluti, lantas bisa mendapatkan kebaikan. Buktinya betapa banyak orang-orang yang mereka bergelut dengan ilmu, tetapi nyatanya kemudian berbuah pemikiran yang menyimpang, berbuah memiliki keyakinan mengkafirkan sesama kaum muslimin, berbuah memiliki pemikiran untuk menegakkan perjuangan mengatasnamakan Islam, tetapi yang dilakukan justru menghancurkan kaum muslimin, menyerang kaum muslimin, dan menodai Islam. Dalam keadaan mereka bergelut dan mengacu kepada ilmu menurut versi mereka, dan mereka membaca Al-Quranul Karim, dan mereka menyebut-nyebut Rasul alaihi salatu wasalam, tetapi di dalam menerapkannya, di dalam mempraktekannya, ternyata amat sangat jauh dari apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri dan di dalam apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu sebabnya adalah karena ketika mempelajari ilmu, ketika mengkaji ilmu, ketika menimba ilmu, bukan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh para ulama ahlus sunnati wal jamaah. Maka untuk itu kita bersyukur ketika langkah-langkah di dalam berproses menuntut ilmu kita di bawah bimbingan para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Mengkaji ilmu Islam melalui Al-Quranul Karim, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Menjadikan hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam sebagai pembimbing bagaimana di dalam memahami Al-Quran yang benar. Apalagi kita sebagai orang-orang asing, dalam arti bukan orang-orang yang menggunakan bahasa Arab, sehingga ketika membaca Al-Quran tidak serta-merta bisa mengerti, memahami kandungannya. Sedangkan orang-orang yang mereka telah berkuasa dengan bahasa Arab sehari-hari, dalam arti menjadikan bahasa sehari-harinya adalah bahasa Arab, itu pun ketika membaca Al-Quranul Karim, ayat-ayat Allah SWT, tidak serta-merta bisa memahaminya dengan benar. Kalau tidak di bawah bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, ulama ahlu sunnah di dalam membimbing umat ketika di dalam berproses memahami ajaran agama yang benar, tentang Islam yang benar, menempatkan hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam sebagai pembimbing yang akan memperjelas kemana yang dimaukan dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Sebagaimana diungkapkan oleh Al-Imam Ahmad, As-Sunnah tufassirul Quran. As-Sunnah, yani hadis dari Rasulullah SAW itu sebagai penjabaran terhadap isi kandungan Al-Quranul Karim. Kemudian mengapa harus merujuk kepada pemahaman para sahabat dan praktek para sahabat? Dikarenakan para sahabat mereka itulah yang telah belajar langsung kepada Rasulullah SAW. Sehingga praktis yang paling mengetahui, yang paling memahami terhadap apa yang telah dijabarkan oleh Rasulullah SAW itu adalah mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Inilah bimbingan para ulama ahlu sunnah. Inilah metode yang ditempuh oleh para ulama ahlu sunnah, yang sehingga dengannya umat itu selamat. Selamat di dalam memahami Islam, tidak terjatuh dalam contoh yang disebutkan yang pertama tadi. Memahami Islam, mempelajari Islam, bergelut dengan ayat, tetapi salah di dalam mempraktekannya. Ini tiga prinsip penting di dalam seorang menempuh upaya memahami ajaran agamanya. Yang kedua adalah penerapan di dalam memahami agama diletakkan dalam prinsip yang pertama, memperbaiki akidah, membenahi, meluruskan akidah. Apalagi kita berada di satu masa yang jauh dari masa Rasul alaihi salatu wasalam, telah berlalu masa yang panjang, Islam bergulir dari generasi di generasi, dari satu tempat ke tempat yang lainnya, jauh berjalan. Maka ternyata amat sangat banyak di dalam perkara akidah terkontaminasi, tercampuri dengan apakah itu muatan budaya yang ada di suatu daerah tertentu, apakah itu satu adat istiadat yang diyakini oleh satu masa tertentu, yang kemudian terserap atau diserapkan oleh orang-orang yang mereka tentunya tidak sepenuhnya mengajarkan Islam secara murni. Maka Al-Quranul Karim, hadis-hadis Rasulullah SAW, pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ini semua diserap lalu menjadikan apa yang kita yakini, apa yang kita sudah pahami, kita ukur, kita timbang dengannya. Kalau ada yang tidak sesuai, disitulah kita perlu melakukan yang namanya tasfiyah. Kita perlu melakukan yang namanya tasfiyah atau takhalli, pembersihan. Mengevaluasi, menimbang kembali seluruh keyakinan-keyakinan yang ada pada kita dengan apa yang datang dari Al-Quranul Karim, dari hadis-hadis Rasulullah SAW, dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Yang sesuai itu yang dijadikan sebagai prinsip, yang tidak sesuai itu yang semestinya untuk ditinggalkan. Kemudian yang kedua, dalam praktek amaliyah ibadah, ibadah dengan segala macam jenisnya yang ada di dalam rukun-rukun Islam, juga ibadah yang lainnya, semua harus dikelola dan semua harus dikembalikan sesuai dengan bimbingan ilmu dari tiga sumber yang kita sebutkan tadi. Dan yang ketiga adalah di dalam berpraktek bermuamalah, berinteraksi, hubungan sosial kemasyarakatan, itu semua sudah datang bimbingan-bimbingannya dari Al-Islam, dari Al-Quranul Karim yang telah dijelaskan oleh sunnah, oleh hadis-hadis Rasulullah SAW dan telah dipahami dengan benar, dengan sempurna oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Khana fil rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, keberadaan para ulama di setiap masa, yaitu mereka para ulama ahlu sunnati wal jamaah, pada setiap masa-masanya, itu menjadi pemimpin-pemimpin yang seakan mereka itu adalah pewaris apa yang telah ditinggalkan peninggalan-peninggalan Rasul, para Rasul alaihimussalatu wassalam. Sampai diungkapkan oleh para ulama tentang kedudukan tokoh-tokoh ahlu sunnah wal jamaah. Sebagaimana disebutkan perkataan Ishaq bin Abdullah bin Abi Marwah, disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, aqrabun nasi min darajatin nubuwah al-ulama, manusia paling dekat dengan derajat tingkatan kenabian adalah para ulama. Manusia paling dekat dengan derajat kenabian itu adalah para ulama. Kemudian ahlul jihad, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, wal ulama, dan ulama dalun nasa ala ma ja'at bihir rusul, mereka para ulama telah memberikan bimbingan petunjuk kepada manusia dengan apa yang telah dibawa oleh para rasul alaihimussalatu wassalam. Wa ahlul jihad, dan orang-orang yang mereka berjuang di jalan Allah dengan cara yang benar, mereka juga telah memperjuangkan agama Allah dengan apa yang telah diperjuangi oleh para rasul alaihimussalatu wassalam. Dengan ini, ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa ada peluang bermajlis dengan mereka para ulama, maka kita akan bisa memahami bahwa kita berada di majlisnya orang-orang yang mereka itu derajatnya paling dekat dengan para nabi. Derajatnya paling dekat dengan para nabi. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah tentang para ulama, fakama anna khairan nas al-anbiya, maka sebagaimana manusia terbaik itu adalah mereka para nabi, manusia terbaik adalah para nabi. Fa khairun nasi ba'da al-anbiya al-ulama, maka manusia terbaik setelah para nabi itu adalah para ulama. Ini para ulama pada zaman-zaman dengan generasi-generasi di masing-masing masanya. Tentunya dari kalangan para sahabat, ada mereka para ulama di zaman sahabat yang tentu mereka lebih tinggi derajatnya karena mereka adalah dari kalangan para sahabat, lebih tinggi derajatnya dibanding para ulama yang datang dari kalangan bukan dari kalangan para sahabat. Demikian pula generasi setelahnya, setelahnya, setelahnya, terus demikian setiap masa ada orang-orang yang Allah pilih menjadi para ulama yang mengajarkan kepada manusia Al-Quranul Karim dengan penjelasan hadis-hadis Rasulullah SAW, kemudian dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, sehingga majelis-majelis mereka pun dimuliakan oleh orang-orang mulia. Karena yang mengerti tentang kemuliaan majelis yang mulia itu hanya orang-orang yang mulia. Karena yang bisa mengenali satu kemuliaan dalam satu kedudukan adalah orang yang memiliki kedudukan kemuliaan dalam kedudukan tersebut. Yang mengetahui tentang kemuliaan ulama, mereka orang-orang yang berilmu. Ketika disebutkan tentang nama-nama besar Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Bukhari dan juga yang lainnya dari kalangan para ulama, yang mengagungkan, memuliakan, menghormatinya adalah ahlul ilmi, para ulama, para talabul ilmi, orang-orang yang bergelut dengan ilmu. Ketika kita sebutkan ulama, di tengah-tengah mereka yang bukan berkecimpung dengan ilmu, ahlu dunia, tidak ada nilainya. Disebut Al-Imam Syafi'i di tengah pasar, yang mereka pengagungannya kepada amwal, kepada harta, kepada perkara dunia, maka nilai kedudukan Al-Imam Syafi'i tidaklah berharga. Maka tidak ada bisa mengenal kemuliaan orang yang mulia kecuali orang-orang yang memang memiliki kemuliaan-kemuliaan tersebut. Kata Sahal bin Abdullah At-Tushtari, "Man qada an-nadar ila majalisil anbiya," barang siapa yang ingin melihat majlisnya para nabi. Siapa yang ingin melihat majlisnya para nabi? Tentunya tidak ada dari kalangan manusia setelah para sahabat radhiyallahu taala anhum yang bisa melihat majlisnya para nabi tersebut. Tetapi Sahal bin Abdullah mengatakan, barang siapa yang ingin melihat majlisnya para nabi, falyanzur, maka lihatlah ila majalisil ulama, lihat majlisnya para ulama. Lihat majlis-majlis yang di situ duduk ulama ahlu sunnah wal jamaah. Wahada li'anna al-ulama khulafa'ur rusul fi umamihim. Ini dikarenakan ulama itu orang-orang yang berilmu, yang mengajarkan al-kitab, al-Quranul Karim, mengajarkan sunnah, hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam, mengajarkan pemahaman salafus salih, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka itu khulafa'ur rusul, khalifah-khalifahnya para rasul, pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh para rasul, yang berada di tengah-tengah umat pada masa mereka masing-masing. Kedudukan ulama itu ibarat khalifah pengganti rasul di tengah umatnya masing-masing. Wa warisuhum fi ilmihim, dan mereka itu adalah pewarisnya para nabi, para rasul, di dalam ilmu-ilmu peninggalan mereka para rasul. Fa majalisuhum khilafatun nubuwah, maka majlis-majlis mereka itu adalah khilafatun nubuwah, kepemimpinan kenabian. Berkata Sufyan bin Uyainah, arfa'un nas 'indallahi manzila, manusia tertinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, man kana bainallahi wa bain ibadihi, yaitu orang yang dia menjadi perantara, penghubung, penyambung antara Allah dengan hambanya. Allah menghendaki hambanya menjalankan perintah, ada orang-orang yang menghubungkan, menjadi perantara, menyampaikan apa yang diinginkan oleh Allah SWT. Allah memerintahkan begini, ada orang yang menyampaikan kepada manusia, ketahuilah oleh manusia bahwa Allah menginginkan begini, Allah memerintahkan begitu, Allah melarang begini, begitu, dan seterusnya. Nah, orang-orang ini yang menjadi penghubung, menyampaikan dari Allah kepada hambanya dan mengajak manusia untuk bisa kembali kepada Allah, itu adalah yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka itu? Wa humur rusul. Mereka itu tidak lain adalah para rasul. Dan setelah para rasul selesai masa kerasulannya, diakhiri dengan Rasulullah terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu adalah al-ulama, para ulama. Oleh karena itu, khonafillah rahimani wa rahimakumullah, sungguh satu anugerah besar ketika ada dari kalangan para ulama yang ada di masa kita yang mereka memiliki perhatian besar terhadap umat, dan tidak terkecuali kaum muslimin di negeri kita ini, khususnya ahlus sunnati wal jamaah, yang mereka dengan kesibukannya yang luar biasa bergelut dengan ilmu, membantah pemikiran-pemikiran menyimpang yang datang dari tokoh-tokoh yang membawa penyimpangan, dan mengajari orang-orang mengeluarkan dari kejahilannya di setiap waktu, siang malam. Ternyata mereka, para ulama tersebut, masih berupaya meluangkan waktu untuk bisa berkunjung ke tengah-tengah umat di negeri yang jauh untuk memberikan faedah, memberikan bimbingan, memberikan nasihat kepada saudara-saudaranya, kepada umatnya, kepada murid-muridnya, yaitu di negeri kita Indonesia. Dan itu bukan sesuatu yang perkaranya mudah. Mudah dalam arti gampang diupayakan, bukan. Tapi sesuatu yang sulit untuk mengatur waktu, untuk mensinkronkan satu alim dengan alim yang lainnya agar jadwal ini bisa berjalan bersamaan. Masing-masing punya kesibukan. Jangankan mereka dengan lingkup internasional permasalahannya, kita saja, antum-antum ini, dengan lingkup permasalahan yang masih dalam lingkup kecil, urusan rumah tangga, urusan mencari ma'isyah, untuk mempertemukan satu orang dengan yang lainnya, si A dengan si B, si C, si D, untuk bisa bergabung pada satu waktu yang sama, melakukan kegiatan yang sama, itu perlu untuk merumuskan, perlu untuk mengkondisikan, dan pengaturannya perlu waktu. Yang ini mengorbankan waktu, mengorbankan pekerjaan, mengorbankan yang lain-lainnya, yang ini juga sama, yang ini sama-sama, bisa bergabung sehingga berjalan dalam satu jadwal bersamaan. Kita kesibukannya hanya lingkup urusan-urusan pribadi. Adapun mereka, para ulama, hafizahumullah ta'ala, kesibukan-kesibukannya berkhidmat kepada umat, berkhidmat kepada ilmu. Hari-harinya diisi dengan durus, pelajaran, memberikan pelajaran-pelajaran, menyampaikan hadis, mengajarkan Al-Quran, terus demikian. Itu semua dikondisikan, yang ini dikorbankan agar kemudian bisa bersama-sama untuk berkunjung ke salah satu negeri Islam dengan kaum muslimin terbesar penduduknya, itu Indonesia. Maka alhamdulillah, ketika kita membaca sejarah para penuntut ilmu yang mereka bersama dan bersemangat dengan ilmu, terkadang hanya satu permasalahan saja mereka rela untuk berjalan, menempuh perjalanan jauh, menghabiskan waktu berbulan-bulan hanya ingin mencari jawaban dari satu permasalahan dalam masalah agama. Berkunjung ke tempat di situ ada ulama, ke Madinah misalkan, ke Mesir atau ke Baghdad di masa-masanya, dengan ulama-ulama besar di masanya, dalam rangka mengambil faedah ilmu. Bahkan hanya satu perkara itu rela untuk mengeluarkan pengorbanan yang besar, waktu, tenaga, biaya, dan lain sebagainya. Maka tentunya ketika kita bercermin dengan mereka, maka sungguh itu tidak bisa dijadikan sebagai sebuah perbandingan. Kalau kita membandingkan diri kita dengan mereka, para ulama, itu yang pertama, menjadikan mereka para ulama jatuh kehormatannya. Karena kita bukan level. Tapi kita bercermin untuk kita memandang diri kita, lalu menggerakkan semangat kita, upaya kita untuk bisa juga mengambil kedudukan, meskipun tentunya sangat terbatas kemampuan dan kapasitas kita. Tetapi Allah akan berikan bagian masing-masing sesuai dengan daya upaya yang dimiliki, yang dilakukannya. Tidak ada sesuatu hal yang sia-sia. Cukuplah hadis Rasulullah SAW yang sering juga kita dengarkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia menempuh satu perjalanan atau menempuh satu cara yang dengannya dalam rangka mencari ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan balas dia dengan usahanya tersebut kemudahan menuju surga. Berjalan keluar dari rumahnya menuju satu tempat, tempat yang dekat, tempat yang jauh, mencari majlis-majlis yang di situ dibacakan Al-Quranul Karim, hadis-hadis Rasulullah SAW, juga pemahaman para sahabat, prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau seorang berupaya dengan cara yang ada sehingga sampai kepadanya prinsip-prinsip dari sumber tiga yang disebutkan tadi, Allah berikan balasan kemudahan masuk ke dalam jannah. Dan jangan dianggap bahwa proses orang masuk ke dalam jannah itu proses yang mudah. Lalu jangan dianggap ketika kita sudah berupaya menjalankan ibadah-ibadah, lalu kita sudah memiliki kunci surga. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, la yadkhulu ahadun al-jannata bi'amalihi, tidak ada seorang pun bisa masuk surga dengan amal yang dilakukannya. Kata para sahabat, wala anta ya Rasulullah, apakah demikian pula engkau ya Rasulullah, wala ana, demikian pula saya. Tidak bisa seorang itu masuk surga mengandalkan amal-amal yang dilakukannya, amal-amal saleh, tidak bisa. Lalu dengan apa seorang bisa masuk surga? Dengan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan fadilah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diantara rahmat anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan beberapa sebab dari amal-amal tersebut yang balasannya jauh lebih tidak sebanding dengan yang dilakukan oleh hambanya, jauh lebih besar. Seorang berangkat mencari ilmu, terlepas diperoleh atau tidak ilmu yang dicarinya, tapi ketika dia sudah berusaha mencari ilmu, keluar dengan apa yang diupayakan, dengan keikhlasannya, dengan kesungguhannya, dengan keseriusannya, dengan cara yang benar, Allah berikan balasan, mudah dia akan masuk surga. Baik mudah dalam arti memang Allah mudah kan, sudah pokoknya jalannya menuju surga mudah, yang pertama, atau mudah dengan arti ketika dia mencari ilmu, lalu memahami yang halal, memahami yang haram, memahami perintah, memahami larangan, dan seterusnya. Akhirnya dia pun bisa berjalan di atas rambu-rambu, sesuai dengan apa yang Allah tancapkan rambu-rambu tersebut kepada hamba-hambanya. Maka itu pun memudahkan dia untuk masuk ke dalam surga. Khairul rahimani wa rahimakumullah. Itu yang pertama, usaha-usaha para ulama untuk bisa menemui umatnya di negeri yang jauh. Mereka datang dari negeri yang jauh, di timur tengah sana. Para masyayikh, para ulama meluangkan waktu. Yang kedua adalah perjuangan orang-orang yang berkecimpung, orang-orang yang mereka berkontribusi, orang-orang yang mereka menjadi pengampu untuk bisa terselenggaranya kegiatan ini. Antum bayangkan, berbulan-bulan sebelumnya mereka sudah mengupayakan persiapan-persiapan dari mulai musyawarah-musyawarah, pertemuan-pertemuan, kerja bakti-kerja bakti, urunan dana demi dana, mencari tempat-tempat yang cocok, dan seterusnya, berbulan-bulan sebelumnya. Dimulai dari para asatidah, para pengurus, para panitia, orang-orang yang mereka berkecimpung di dalamnya, sungguh telah berkorban dengan pengorbanan yang banyak. Habis waktunya di situ, terbengkalai pekerjaan-pekerjaannya, dan seterusnya. Itu semua demi berkhidmat kepada dakwah. Semoga Allah berikan balasan kepada mereka, keikhlasannya, kesungguhannya, pengorbanannya Allah ganti dengan yang lebih baik, dengan balasan yang berlipat ganda. Maka apakah kemudian ketika kita melihat hal yang semacam itu, lalu kita tidak ada termotivasi untuk memanfaatkan, mengambil faedah dengannya? Yang pertama, sekedar kita termotivasi untuk mengambil faedah, itu sudah dukungan luar biasa. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, di sana ada satu cara langsung menghadiri majelis yang telah ditetapkan di waktu dan tempat, sesuai dengan apa yang telah disampaikan, diumumkan, disebarkan. Dan itu yang paling utama. Rihlahnya, perjalanannya, pengeluaran biayanya, jerih payahnya, letih lelahnya, itu semua akan diberikan ganjaran-ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala secara khusus ketika dia keluar untuk menuntut ilmu, keluar ke satu majlis. Jadi gambarkan menjadi majlisnya para nabi. Dan ini tidak mudah untuk diperoleh di setiap waktu, dan tidak bisa diperoleh di setiap tempat. Kesempatan yang jarang, kesempatan yang langka. Lebih daripada itu ialah berkontribusi memberikan kemudahan apa yang mampu, sesuai apa yang bisa, memberikan sumbangsih. Ketika diperlukan tenaga, maka tenaga. Diperlukan pikiran-pikiran, diperlukan dana ketika ada dana. Itu semua juga adalah bagian-bagian yang menjadi nilai-nilai fisabilillah. Kalau tidak secara langsung ke sana, kepada para panitia-panitia secara sekup yang mereka mengelola dengan kesiapan, kesigapan, menyambut semua tamu-tamu para penuntut ilmu dari tempat-tempat yang jauh. Mereka begadang, mereka bergantian shift, mengatur ini, mengatur itu, menyediakan ini, menyiapkan itu, semuanya. Kita terlalu jauh, tetapi kita masih bisa ikut untuk memfasilitasi kaum muslimin, khususnya ahlus sunnah wal jamaah. Tidak bisa ke sana, ya di sini. Diupayakan di sini tetap bisa mengambil faedah ilmu dari para ulama. Yang tidak bisa berangkat, jangan kemudian tidak mendapatkan sama sekali. Nanti akan dibuat satu kegiatan di sini, mendengarkan ceramahnya para masyayikh, para ulama. Ketika itu disiarkan, kita akan pancarkan di sini. Antum yang tidak bisa datang sana, berkumpul di sini, mencatat, menulis, mendengarkan, memahami, itu pun bagian dari kita mengambil faedah dari usaha besar untuk sampainya ilmu kepada umat manusia, dan terkhusus ahlus sunnah wal jamaah. Kita jangan tertinggal untuk tidak mendapatkan faedahnya. Dan itu semua nanti akan diatur insyaallah. Ada bagian-bagiannya, dan akan ada pemberitahuan insyaallah. Tetapi niati, masih ada waktu, yang bisa berpotensi, berpeluang untuk berangkat, niati untuk berangkat. Karena itu tentu keutamanya lebih besar, berbeda jauh. Tapi ketika tidak mampu, maka jangan kemudian diabaikan sama sekali. Tetap berupaya untuk mengambil faedah dengan apa yang ada, dengan jalan yang bisa, sesuai dengan apa yang Allah mudahkan. Ini ukhuwah fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagai penyemangat atau pengingat khususnya kepada saya pribadi, semoga bermanfaat dan semoga menggugah kepada kita semua. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.